sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM, selamat pagi menjelang siang, Shadalon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah rubrik Salam Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Desember 2017. Selamatkan usaha garam tradisional. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu atensi Anda, Sherlon, di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa perbincangan ini juga dapat Anda simak via streaming di www.serambifm.com. Untuk hari ini, alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, yaitu manajer multimedia Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin Emner. Assalamualaikum, Bung Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bung hari ini, Bung? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah sehat. Dan kita berjumpa di hari Rabu ini, Bung ya. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Baik, dan hari ini yang kita perbincangkan itu adalah topik yang memang sangat-sangat mengena di tengah-tengah masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang tidak mengonsumsi garam ketika mereka makan ya, apapun jenis makanannya, bisa dikatakan demikian. Tapi ada satu pemberitaan yang tentu sangat mengejutkan kita semua, Bung Zainal. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan ajak dulu Sherlon untuk bisa mendengarkan audio Salam Serambi berikut ini. Selamat mendengarkan. Selamatkan usaha garam tradisional. Harian ini kemarin menyajikan laporan utama tentang nasib garam yang diproduksi secara tradisional di Aceh tidak mendapat sertifikat halal dari MPU. Dari lebih 200 unit usaha garam rakyat, hanya satu yang mendapat sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh. Sejauh ini, yang garamnya sudah halal hanyalah produk Mil Hijaya yang berada di Jangka Biren, ungkap Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Denny Chandra MT. Selain itu, ada pelaku usaha garam tradisional yang sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh. Masing-masing berlokasi di Kaju, Aceh Besar, dan dua lagi di Pidi. Dalam waktu dekat akan diobservasi. Bila hasilnya sudah cenderung syar'i atau bebas najis, maka akan layak mendapat sertifikat halal. Laporan itu sangat mengejutkan banyak kalangan, mulai para nelayan, petani garam itu sendiri, hingga warganet yang memberi bermacam-macam komentar. Intinya, mereka prihatin dan mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan usaha garam rakyat. Usaha garam rakyat yang tidak mendapat sertifikat halal itu menurut LPPOM MPU karena proses produksi dianggap tidak bersih. Ladang usaha garam atau lancang sira yang tak berpagar menjadi penyebab ketidakbersihan garam usaha rakyat. Dampaknya tidak sampai di situ. Menurut Kepala LPPOM MPU Aceh, DRH Fahrul Razi MP, 2 bulan lalu, MPU juga tak bersedia mengeluarkan sertifikat halal bagi berbagai usaha kuliner Aceh yang diketahui salah satu bahannya adalah garam tradisional yang diproduksi di Aceh. Itu sebab sangat minim usaha kuliner Aceh yang mendapat sertifikat halal dari MPU Aceh. Sedangkan para pembuat garam secara tradisional itu umumnya adalah rakyat miskin. Mereka tak punya modal untuk memagari lancang sira. Para petani garam ini mengaku jarang sekali mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mereka hampir tak pernah mendapat binaan secara sungguh-sungguh tentang peningkatan kualitas produksi. Padahal, keinginan kita semua adalah usaha garam tradisional di Aceh harus bisa menghasilkan garam berkualitas dan bersertifikat halal. Untuk pemerintah bukan hanya harus melakukan pembinaan petani garam secara intensif, tapi juga memikirkan bantuan modal bagi mereka agar ladang usahanya bisa dipagari dan produksinya kelak akan berkualitas dan bersih. Ini penting bagi menunjang banyak hal yang sedang digalakkan sendiri oleh pemerintah, yakni membina usaha kecil dan menengah agar tetap berdaya tahan dalam segala cuaca, kemudian menyukseskan wisata halal yang sedang kita jual ke berbagai negara. Demikian juga tentang binaan terhadap pengusaha kuliner tradisional, jangan diabaikan. Apakah mereka harus terus mendapat pengakuan halal hanya karena menggunakan garam-garam yang diproduksi para petani Aceh? Kemadua Serambi FM, selamatkan usaha garam tradisional. Itu yang menjadi topik perbincangan kita hari ini, Shadowlon. Kembali kami ingatkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Zainal, kita tahu banyak sekali reaksi terkait dengan pemberitaan ataupun headline Harian Serambi Indonesia kemarin, yeah. Dan ternyata pemberitaan tentang garam yang diklaim mungkin ya, ataupun dengan headline kemarin itu juga tersambung dengan headline hari ini ya. Yeah. Ada bantahan, belum bersertifikat tak berarti bernajis ya. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini, Bung? Iya, yeah. Ini sebenarnya Bung Niko ya, sudah sekitar beberapa bulan yang lalu, yeah, ketika pemerintah Aceh gencar-gencarnya mempromosikan wisata halal untuk, yeah, Aceh ya. Kemudian kan ada dari pihak MPU, terutama dari badan pemeriksa obat-obatan dan makanan itu, LPPOM-nya, yeah. Jadi belum ada yang bersertifikat, mm-hmm, proses-proses produk kuliner di Aceh, yeah, ya. Ini kemudian yang menjadi salah satu persoalan sebenarnya dari pihak turis dari Malaysia, mm-hmm, terutama yang paling, yeah, ramai di Banda, yeah, Aceh adalah turis Malaysia. Mereka selalu melihat label halalnya, mm-hmm, kan ada makanan yang makanan yeah. ringan yang yeah. kemudian mereka bawa pulang misalnya mm. ya katakanlah seperti boy ya yeah. bolu yeah. itu banyak sekali yang bolu-bolu yang produksi di Aceh ini tidak ada sertifikat halal dan mereka orang-orang sebagian orang Malaysia itu nggak mau bawa pulang. Baik baik. Ketika mereka masuk warung kopi mereka yeah. juga periksa dan saya pengalaman saya yeah, sendiri yeah, ya ketika yeah. melihat warung kopi ketika masuk warung kopi mereka langsung bertanya ini halal apa enggak kata. Karena mereka enggak melihat logo yeah, halalnya. Logo halal. Nah yeah. ini yang kemudian kita coba bertanya supaya ini kan selesai seluruh persoalan yeah. dan kita mendukung program wisata halal yang dijalankan pemerintah Aceh. Nah kita coba tanya ke LP POM MUI kenapa mereka enggak mengeluarkan sertifikat halalnya. Iya. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kita tanyakan soal ini. Salah satu yang menurut LP POM agak susah mengeluarkan sertifikat halal ini selain pertama enggak ada pengurusannya. Iya. Jadi yang menghasilkan produk apakah warung kopi, restoran itu enggak mengajukan. Bagaimana supaya orang LP POM MPU ini melihat prosesnya kalau sehingga terjadi dikeluarkan sertifikat halal. Nah ketika ini tidak terjadi kemudian sehingga mereka mengatakan bahwa proses salah satu yang digunakan adalah dari garam jadi karena proses produk garamnya mereka melihat bahwa seperti kurang memperhatikan kebersihan ya tidak higienis kemudian diragukan kehalalannya sehingga ini ketika garamnya kan garam dipakai di semua makanan. Nah, ketika garamnya proses garamnya tidak terjamin halal, belum terjamin halal, maka produk-produk turunan yang menggunakan garam juga diragukan. Iya, nah, karena mengandung unsur yang belum jelas kehalalannya belum dalam jelas makanan kehalalannya. Iya, baik. Nah, ini yang kemudian kita pernah beritakan 2-3 bulan yang lalu. Ya. Tapi karena dengan judul mungkin ya biasa-biasa saja ya artinya diragukan seperti ya diragukan kehalalannya karena ini kan sedang kita menuju mau mengambil banyak turis ke sini halal food halal food supaya kuliner Aceh ini cukup terkenal tapi kenapa kita belum bisa memanfaatkan ini karena orang Malaysia ketika mau bawa pulang dia nggak mau bawa pulang yang tidak ada label halal mereka juga ketika datang ke Aceh sekali datang ketika masuk warung-warung kopi sebagian dari mereka ketika enggak ada label halalnya mereka enggak jadi dia mencari makanan yang ada label halalnya dan itu makanan kebanyakan adalah makanan di hotel yang sudah mengurus ke MPU nah ini yang kan kita sayangkan ketika petani garam tidak sanggup mengurus ini karena syarat-syaratnya juga butuh biaya kita berharap pemberitaan ini yang cukup menyentak ini ya dan semua ternyata benar-benar bereaksi bereaksi karena ini dengan penjudulan walaupun kita sudah pakai tanda tanya apakah bernajis sebenarnya apakah proses garam Aceh itu bernajis tanda tanya itu ya karena dari prosesnya berdasarkan keterangan dari LP POM prosesnya dan ini ternyata berhasil memancing semua pihak untuk padahal 2 bulan yang lalu kita turunkan berita seperti ini juga tapi gak ada yang peduli ya gak ada yang peduli baik. Kita coba ini supaya benar-benar semua pihak perhatikan petani garam kita bukan cuma bukan rencana membunuh petani garam tapi supaya semua pihak memperhatikan petani garam secara tidak langsung ini juga menyentil pemerintah Aceh ya karena kita tahu Bung Zainal yang namanya petani garam itu pasti dominan ataupun sebagian besarnya itu berasal dari masyarakat menengah ke bawah ya artinya jangankan mereka mengajukan surat mengoperasikan komputer saja mereka mungkin agak sedikit sulit ya Anda melihat seperti apa seharusnya pemerintah bertindak dalam hal ini dan tentu petani tidak bisa disalahkan kalau melihat dalam posisi yang saya sebutkan tadi jadi memang kalau kita lihat apalagi ini petani garam ya rata-ratanya modal mereka pas-pasan karena karena memang garam ini nggak terlalu butuh modal besar di sana ya air laut semuanya lagi pula lancang garam itu dari gubuk ya cuma gubuk jadi sangat memprihatinkan nah padahal ini sumber pemasukan cukup besar kalau kita lihat produk garam di Madura atau di daerah Jawa. Nah ini karena pemerintahnya perhatian dan menjadi pendapatan asli daerah. Iya, iya. Di packing menjadi PAD ya. PAD. Jadi di packing dengan merek, dikasih merek. Ada brand dari produknya ada ya. Ada brand produk. Kemudian ada logo halal dipasarkan sampai ke Aceh. Bahkan diekspor. Iya. Ini kan banyak yang kekurangan sebenarnya garam ya ke luar negeri. Jadi ini yang seharusnya pemerintah kita memanfaatkan hal seperti ini. Dan kita juga ada juga yang mengaku sebagai pendamping petani garam. Tapi ya petani juga sendiri seperti itu. Baik-baik. Jadi yang seharusnya mereka juga harus intern sini. Nah, kita berharap dengan pemberitaan kemarin yang cukup menyentak, semua sekarang bersatu ya. Bersatu supaya kita coba lihatlah para petani garam mereka itu sendirian, enggak sanggup menghasilkan yang benar-benar jenis menurut LP POM kemarin itu ya. Sehingga kemudian ada diambil kesimpulan ya, apakah ini bernajis? Timbul pertanyaan karena enggak prosesnya enggak higienis. Enggak ada pagar, itu banyak binatang yang lewat. Ketika proses enggak higienis, apakah ini ada campuran najis di dalamnya? Ya seperti itu. Jadi ketika dengan pemberitaan seperti ini yang cukup menyentak, pemerintah kami, kita berharap pemerintah ya baik memberikan perhatian khusus ini, khusus ya untuk petani garam. Iya, baik Bung Zainal. Kita tahu seperti yang Anda sebutkan tadi, provinsi di luar Aceh itu pemerintah turun tangan sehingga produk-produk dari petani itu ada packaging yang baik sehingga bisa dipasarkan di luar provinsi mereka ataupun di luar daerah mereka termasuk Aceh. Nah, dalam pemberitaan ini ataupun dalam keadaan ini, apakah ini juga sangat mengancam petani garam ataupun produk garam Aceh sendiri ketika masyarakat sudah meragukan? Mungkin bisa saja mereka mencari alternatif lain dengan cara membeli produk-produk dari luar. Apakah mungkin bisa demikian? Nanti dijawab. Ya, semoga nanti kita bisa merespon ataupun narasumber kita bisa merespon pertanyaan saya tadi, Sherlon. Karena setelah break kita akan tersambung dengan Ustadz Masrul Edi. Dan pastikan Anda masih bersama kami dan Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami di 0516371172 atau di 0811689020. Selamatkan usaha garam tradisional. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Masih dengan topik selamatkan usaha garam tradisional bersama manajer multimedia Serambi Indonesia yaitu Bung Zainal Arifin M. Nur. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Ustadz Masrul Edi, pimpinan Dayah Mabul Maghfirah Cekeung. Assalamualaikum Ustadz Masrul. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, luar biasa, semangat sekali pagi hari ini ya. Alhamdulillah, karena baru saja selesai makan kenduri. Oh iya, ya, masih dalam suasana maulid ya. Iya. Ada Bung Zainal di samping saya, ingin sapa dulu. Oh iya, Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam. Semalam baru berjumpa ya dalam kajian KWPSI ya. Alhamdulillah, memang pertemuannya dalam nuansa perbaikan gizi Walid. Ya, baik, sebelum saya serahkan ke Bung Zainal, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Ustaz Masrul Edi terkait dengan pemberitaan kehalalan ataupun tentang topik kita yang kemarin ya, headline. Tentu Ustaz Masrul membacanya ya. Saya juga takut-takut bicara tentang hal ini ya. Takut salah berucap karena sangat sensitif. Ya, silakan dikomentari sama Masrul. Iya, pertama kita saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Radio Serambi FM yang dirahmati Allah. Memang kita ada perintah jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah semua yang ada di bumi dengan dua standar, yang pertama halal dan kedua thayyib. Itu memang seharusnya sudah menjadi konsensus ataupun keperhatian serius dari umat Islam tentang halalnya. Maka ketika berbicara terkait dengan judul yang diangkat di Serambi kemarin jadi headline bahwa garam kita bernajis, ada dua aspek yang kita lihat. Yang pertama dari sisi manusiawi, kita merasa sangat terenyuh karena itu berpotensi untuk mematikan bisnis saudara-saudara kita yang memang menggantungkan harapan hidupnya pada lancang garam, lancang sirahnya itu ya. Iya, betul. Kemudian dari sisi yang kedua, kita juga harus apresiasi untuk menarik perhatian pemerintah. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana yang kurang-kurang untuk kemudian dipenuhi sesuai dengan standar yang sepatutnya. Kemudian yang kita sayangkan adalah ketika ini sudah berjalan, ini kalau bahasa rumah itu adalah rahasia dapur. Iya, rahasia dapur. Jadi kita yang datang ke rumah untuk bertamu, kita nggak mau tahu mau halal mau najis. Itu yang penting yang disediakan adalah layak untuk dikonsumsi. Iya. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah, Nabi tidak pernah mempersoalkan makanan yang dihidangkan, disuguhkan ke beliau. Tidak pernah bertanya ini halal atau tidak, ini suci atau tidak. Bahkan ada orang non muslim memberikan. Itu bahkan yang dari negeri Syam, sebenarnya ada samin dari negeri Syam, biasanya campuran masakan mereka itu belangannya itu, wajannya itu sering dipakai untuk memasak babi. Tapi ketika dihadiahkan kepada Nabi, beliau tidak mempertanyakan ini kalian masak dalam wadah apa, kalian pakai dalam wadah apa, tetap beliau nikmati saja. Ketika Nabi dalam perjalanan musafir mau berwudu, kemudian enggak mendapatkan air, datang wanita musyrikah menghadiahkan air dari kerbahnya itu. Nabi tetap berwudu, tidak bertanya tadi kamu pakai apa dalam wadah air ini. Jadi ada tiga sisi. Yang pertama, dari pemerintah wajib menjaga regulasi agar apa yang dikonsumsi oleh umat Islam di negeri ini terjamin kehalalannya. Yang kedua, di sisi produsen garam, mereka juga berusaha meningkatkan kualitas. Dan itu tentu juga tergantung dari perhatian pemerintah untuk memenuhi apa yang kurang. Kemudian yang ketiga, dari kita konsumen, kita seharusnya tetap mempunyai perasaan husnuzan, berbaik sangka. Bahwa apapun yang sudah di pasar itu sudah dijamin oleh pemerintah dan sudah dipenuhi oleh pihak produsen. Itu dasarnya. Iya, silakan. Ya, Ustadz Masrul nih, Zainal. Kami pernah sekitar 3 bulan yang lalu ya, sebenarnya berita ini juga pernah ya diangkat di Serambi, tapi dengan topik yang berbeda, yang tidak ada kata-kata bernajis dengan bernajis, walaupun dengan tanda tanya ya. Kalau kemarin kan cukup menyentak dengan judul itu, dan memang sudah dapat perhatian dari seluruh pihak ini untuk para petani garam ya. Awalnya ini adalah karena ketika pemerintah Aceh menggaungkan wisata halal ke Aceh, artinya ada beberapa turis dari Malaysia, kemudian walaupun Nabi tadi tidak bertanya, mereka ada turis dari Malaysia ini bertanya tentang produk-produk Aceh ini kok nggak ada sertifikat halalnya. Jadi agak ragu mereka ketika masuk warung, warung kopi, warung nasi, tidak ada logo halalnya. Sehingga kemudian kita coba menelusuri ini, karena ini kan menyangkut dengan kredibilitas Aceh yang menerapkan syariat Islam. Nah, ini seharusnya bagaimana ini menurut Ustadz, harusnya dilakukan dalam proses wisata halal ini? Apakah memang kita biarkan saja seperti yang berjalan seperti ini, atau memang pemerintah harus turun, harus peduli betul ya untuk mensertifikasi halal warung-warung kopi juga garam-garam Aceh ini ya? Iya benar. Terima kasih Walid. Nah, ini kalau kita belajar dari bahasa Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak menjelaskan perkara yang halal. Allah hanya menyebutkan perkara yang haram. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku itu diharamkan kecuali disebutlah perkara-perkara yang haram. Jadi kalau berbicara tentang mensertifikasi halal, memang dulu sudah menjadi diskusi juga. Kenapa yang disertifikasi itu harus yang halal? Seharusnya yang disertifikasi itu adalah yang haram. Karena segala yang tersedia di alam ini prinsip dasarnya adalah halal. Semua yang tersedia di alam itu halal. Baru ada beberapa perkara yang diharamkan. Kalau bahasa orang tua, lat batat kaya baca kulat baca bui cagai katanya. Semua benda mati yang ada di alam ini semuanya suci kecuali arak. Semua binatang yang hidup adalah suci kecuali anjing dan babi. Semua binatang yang mati dengan sendirinya, bangkai dan najis, kecuali 5 benda. Jadi itu ada ketentuan-ketentuan umum. Jadi kalau harus disertifikasi halal yang menjadi perhatian kita, sungguh sampai satu biji permen itu pun harus dibuat halalnya. Maka yang kita harap sebenarnya adalah bahwa selama itu tidak tertulis haram, itu adalah halal. Jadi jangan dibalik, selama itu tidak ditulis halal, bahwa itu adalah haram. Itu yang terbalik bagi kita. Kemudian menjadi bermasalah sekarang kenapa? Karena persoalan tentang labelnya itu yang diangkat, bukan halal atau tidak halal, labelnya yang diangkat. Jadi karena kita terus mempublikasi tentang label, label, label, orang selalu bertanya tentang label, apakah benar-benar halal atau tidak, wallah alam. Maka itu yang menjadi perhatian kita. Selain soal makanan ya, Ustadz melihat mungkin itu kalau bagaimana dengan proses ayam potong ya di pasar-pasar yang kita lihat. Kalau ayam potong mungkin ini agak berbeda karena dia prosesnya harus ada syarat-syarat tertentu untuk penyembelihan. Kemudian juga bagaimana dengan laundry-laundry yang kemarin juga ada sempat kita hebohkan juga itu. Benar. Nah, maka disitulah peran dari pemerintah untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi, apa yang diterima oleh masyarakat itu sudah terjamin. Maka masyarakat itu percaya kepada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah memberikan izin satu orang atau satu pihak untuk mengelola usaha laundry, ya, cuci baju, itu artinya pemerintah sudah memverifikasi bahwa mereka mempunyai kapasitas mengetahui tentang bagaimana standar suci dan najis. Nah, dan itu sangat mengkhawatirkan. Maaf saja barangkali baju kita suci, cuma kotor, ternoda, bukan dengan najis, kotor saja. Diantarkan ke tukang dobi untuk dicuci, setelah selesai baju kita bersih, tetapi nauzubillahnya bernajis. Kenapa? Karena boleh jadi dalam satu tabung nanti dicampur antara pakaian kotor yang suci dengan pakaian kotor yang bernajis. Padahal peraturannya pakaian yang bernajis itu harus dibilas dulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung. Itu satu contoh. Yang kedua terkait dengan ayam potong. Ini kan soal penyembelihan binatang. Kita melihat memang kemarin ada diadakan di MPU Aceh juga, oleh di Balai Besar POM MPU, tentang pelatihan. Saya lihat itu ada panduknya, ada pamfletnya. Pelatihan tentang menyembelih ayam secara syar'i, bagaimana proses penyembelihan. Nah, karena kalau dulu orang tua kita menyembelih ayam, bebek biasanya itu ya, yang bisa bertahan lama itu setelah disembelihnya, masih jalan-jalan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya itu. Itu orang tua kita sampai mengikatnya di batang pohon ataupun digantung, nah, untuk menghindari jangan sampai nanti waktu dia jalan-jalan setelah disembelih jatuh ke dalam kolam, jatuh ke dalam air, timbul syubhat jangan-jangan bukan mati disembelih, justru mati tenggelam. Nah, sekarang kita melihat pada proses penyembelihan ayam di Penayung, menurut cerita kawan-kawan, saya tidak melihat langsung. Itu begitu selesai disembelih langsung dimasukkan dalam apa itu tempat untuk mengupas bulunya ya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah ini mati karena disembelih atau mati karena terjepit. Dan itu sangat besar potensi untuk menjadi najis. Makanya kita juga kagum kenapa di luar negeri, di Thailand misalnya yang bukan negara Islam, ada syarat khusus bahwa penyembelihan binatang itu harus di rumah potong hewan yang tersertifikasi untuk melihat. Nah, mungkin bagi mereka yang penting adalah kesehatannya. Kesehatan hewannya, jangan sampai nanti ada lembu ditabrak di jalan pun dijual di pasar. Jadi harus ada izin bagaimana proses penyembelihan. Nah, maka ada banyak persoalan. Jadi ini seharusnya menjadi bidang tanggung jawab pemerintah, bukan untuk memberikan kesan buruk kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh dikonsumsi, tapi bagaimana pemerintah mendorong, memberikan motivasi, memberikan fasilitas agar mereka mampu untuk melakukan sesuai dengan standar. Jadi dari pemberitaan kemarin memang ada dua sisi sekaligus. Sisi pertama menyentak kesadaran pemerintah bahwa mereka lalai. Sisi yang kedua meruntuhkan semangat beli masyarakat untuk produk-produk tradisional. Jadi kalau kembali ke garam itu artinya Ustadz Masrul melihat bahwa garam produksi Aceh itu adalah halal ya, halal. Halal. Saya katakan begini, kita tidak diwajibkan oleh agama untuk mencari tahu. Misalnya dalam sebuah riwayat, Nabi dengan para sahabat termasuk Sayyidina Umar dalam sebuah perjalanan musafir singgah di sebuah oase. Itu yang genangan air di tengah padang pasir. Jadi ketika Sayyidina Umar akan turun untuk bersuci, beliau melihat di seberang air itu ada seorang si Arab Badui. Jadi sebelum Sayyidina Umar bersuci, dia bertanya kepada orang, tersebut, wahai fulan, adakah engkau melihat binatang masuk ke air ini sebelum kami datang? Nah, beliau ingin tahu apakah jangan-jangan nanti binatang itu kencing di dalamnya ataupun buang hajat di dalamnya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata Rasulullah mendahului dan ingatkan orang tersebut, wahai si fulan, jangan kamu jawab. Itu apa artinya pelajaran kepada kita? Enggak perlu mencari tahu hal-hal yang tidak terlihat. Nah, maka kalau persoalan tentang garam tradisional ini karena tidak ada pagar, boleh jadi nanti ada binatang yang lewat, dia kencing di situ, itu kan masih baru kemungkinan. Kemungkinan boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, kita tidak disuruh cari tahu tentang kemungkinan ini, tetapi itu tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan bahwa yang negatif itu tidak terjadi. Ini dalam rangka halalan tayyiban, seperti itu. Halalan tayyiban. Jadi kalau sekedar untuk konsumsi bahwa itu halal, kita sudah halal karena tidak melihat ada najis. Tapi belum terpasti tayyib, seperti itu. Belum pasti tayyib. Dan kewajiban pemerintah memastikan itu tayyib. Memastikan itu tayyib. Yang pertama memastikan halal, dan yang kedua memastikan bahwa itu tayyib. Iya. Itu pemerintah ya, kita sangat mendorong ya. Ya, itu tugas kewajiban pemerintah. Kewajiban, Ustaz. Kewajiban pemerintah. Karena masyarakat sudah mau bekerja, tapi mereka terkendala akses dana dan akses-akses yang lain, barangkali juga termasuk kapasitas keilmuan. Atau boleh jadi dalam standar kehidupan tradisional itu tidak ada bermasalah. Nah, tapi karena kemudian garam ini dipasarkan ke tempat-tempat yang masyarakat sudah mulai berpikiran maju, mulai bertanya-tanya. Yang biasanya orang kampung makan pakai tangan, kalau di kota kan pakai sendok. Iya. Itu jadi masalahnya. Jadi Ustaz, ya, kami berpikir bahwa ini harusnya menjadi pintu masuk ya bagi pemerintah supaya garam kita ini bisa diekspor malah ya. Iya. Artinya kualitasnya, bukan kemudian dihancurkan kepercayaan. Baik. Makanya kita diangkat dari Salam Serambiar ini, selamatkan usaha garam tradisional ya. Benar, benar, benar. Jadi bukan ditenggelamkan, diselamatkan. Harus cepat-cepat pemerintah saya. Jadi kalau dengan pemberitaan kemarin itu, kita khawatir banyak saudara-saudara kita yang bisnis garam itu kemudian jantungan ya. Ya, tahan aja betul, gue keruh lah. Ustaz, yang terakhir ini ya, soal saya satu ini, soal syarat orang menyembeli, apakah ada syarat khusus untuk orang-orang menyembeli ini lagi pingin makanan halal soalnya Ustaz? Ini syarat, kan dekat Maulid nih. Syarat penyembelihan yang paling utama itu bahwa pada saat menyembeli tidak menyebut nama sesuatu selain Allah. Dia tidak menyebut bismillah, tidak mengapa, asal jangan menyebut nama segala sesuatu selain Allah. Kalau enggak menyebut bismillah pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa sebenarnya, walaupun dianjurkan untuk menyebut nama Allah, itu sunat, bukan wajib. Sunat, iya betul. Nah, maka kita khawatir nanti ada orang yang menyembelih sambil terus berbicara, ngobrol. Oh, itu enggak boleh. Walaupun dia sudah baca bismillah, tapi dia ngobrol enggak boleh ya? Ngobrol, seharusnya pada proses penyembelian itu tidak menyebutkan sesuatu yang lain. Iya. Kemudian termasuk ada adabnya dengan senjata yang tajam dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting bahwa binatang itu mati karena disembelih, bukan karena proses yang lain. Nah, kemudian satu hal, biasanya kalau kita potong ayam, sembelih ayam, itu kan ada yang putus leher. Nah, kalau pada bat ayam tidak ada masalah. Tapi kalau pada binatang yang lain seperti kambing dan lembu, itu bahagian binatang yang terlepas dalam keadaan hidup, sama seperti hukum bangkainya. Nah, jadi kalau kambing disembeli potong leher sampai putus, maka kepala kambing itu nggak bisa dinikmati. Tapi badannya boleh? Badannya boleh, karena kepalanya lepas dalam keadaan masih hidup. Itu sama seperti hukum najis, mangkai. Jadi hanya merompok oleh kambing betul. Kalau orang yang menyembeli ada syaratnya, misalnya dia harus hafid Al-Quran ini. Tidak. Bahkan sah sembelihan non-muslim. Sembelihan non-muslim dengan catatan bahwa dia tidak menyebut segala sesuatu selain Allah. Cuma kita lebih memprioritaskan yang menyembeli itu seorang yang muslim, yang taat. Makanya di kampung-kampung kalau ada orang mau sembeli ayam, itu biasanya datang ke Tengku Imum. Jauh berkat. Jauh berkat, betul. Berkat. Iya. Jadi terima kasih ya Ustaz Masrul, saya kembalikan ke Bung Miko. Baik, Ustaz Masrul, ini semoga pernyataan ataupun closing statement Anda juga bentuk sebagai penyelamatan garam Aceh ya. Ya, inti yang paling pagi juga pakai garam tradisional. Iya, baik Ustaz Masrul, yang paling ingin didengar oleh masyarakat di luar sana, menurut pandangan Anda, apakah garam saat ini atau garam tradisional yang beredar saat ini di pasaran itu masih aman ataupun masih halal untuk dikonsumsi? Terlepas dari pertanyaan apakah ini bernajis atau tidak, silakan. Iya, tetap halal untuk dikonsumsi sampai terbukti bahwa itu benar-benar bercampur najis. Dan kita tidak diajarkan untuk bersuhuban, berburuk sangka. Jadi kita serahkan saja kepada pemerintah mekanismenya untuk memastikan kecurigaan-kecurigaan itu tidak terbukti. Iya. Nah, karena kita tidak dibebankan oleh agama untuk mencari pembuktian sesuatu itu bernajis. Baik. Terima kasih Ustaz Masrul. Iya, semoga pernyataan dari Ustaz ini atau statement dari Ustaz ini menenteramkan ya hati para petani ya, dan juga masyarakat kita juga yang mengonsumsi juga ya selama ini. Ya, benar. Kita juga ya. Baik, terima kasih Ustaz Masrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Syedalon Ustaz Masrul Edi, pimpinan Dayah Mabul Mahfira Cekeung yang sudah berkomentar dan juga sudah berstatement berkenaan dengan apakah garam ini bernajis. Tapi beliau sudah mengutarakan tadi, kalau Anda ingin konsumsi garam yang beredar saat ini ataupun garam tradisional, alhamdulillah masih halal ya. Ya sejauh memang itu benar-benar dibuktikan bahwa itu benar-benar bernajis dan itu tidak halal untuk dikonsumsi. Ya baik, kita beri sejenak dulu Bung Zainal dan nanti kita akan kembali lagi Syedalun. Pastikan Syedalun, Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM. Serambi FM, Syedalun, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita hari ini dalam Cakrawala Serambi FM. Dan tadi Anda sudah mendengarkan apa yang diutarakan oleh Ustaz Masrul Edi. Semoga itu menenteramkan dan Anda tidak ragu lagi untuk bisa mengkonsumsi garam tradisional ya. Baik, Bung Jenal, apa yang disampaikan oleh Ustaz Masrul tadi cukup masuk akal dan logis ya. Artinya kita jangan ikut arus. Kalau sekiranya orang di luar sana sibuk dengan sertifikasi halal, kalau kita berpedoman dalam pijakan syariat ataupun dalam agama Islam, yang pertama kita harus berbaik sangka. Ya justru yang dicari itu adalah sesuatu yang haram. Ya itu yang harus dilabelkan. Bahasanya demikian lah lebih kurang. Tapi kalau sekiranya itu tidak ada label halal, maka kita harus berbaik sangka bahwa itu adalah halal. Tidak perlu dilabelkan lagi, itu adalah halal, demikian ya. Apa komentar Anda terkait hal ini? Ya, Bung Neko ya, ini yang kemudian ketika saya sambung cerita ketika ada turis dari Malaysia, teman yang datang Malaysia, dia bertanya kenapa enggak ada halal, dia kan ragu ya makan. Kemudian saya bilang bahwa ini adalah, kita adalah syariat Islam, 99% kalau katakanlah ya, atau 95% lebih itu adalah orang Islam Muslim yang ada di Aceh. Jadi mereka, kami dari turun-temurun sudah diajarkan menghasilkan makanan halal. Jadi makan saja, saya jamin insya Allah halal. Kalau Anda datang ke rumah saya bilang, Anda juga kan gak mungkin tanya ke saya, apakah saya proses makanan yang Anda makan itu halal. Baik. Jadi akhirnya dia mau makan. Karena ya ini kan datang ke Aceh sama juga dengan Anda datang ke rumah saya. Analoginya bagus sekali ya. Jadi, seperti itu. Jadi makanlah halal. Walaupun akhirnya dia mau makan seperti itu. Tapi ini kan agak susah ya kalau artinya ini memang lagi-lagi ini tanggung jawab dari pemerintah supaya mencitrakan bahwa memang ini halal. Bagus sekali Ustaz Masrul bilang, karena kita mayoritas di sini semua yang kita hasilkan halal. Nah supaya nggak terlalu rumit, maka yang disertifikasi itu yang haram saja ya. Lebih gampang ya, ada cuma beberapa saja. Ini warung ini misalnya haram seperti itu ya, bukan warung disertifikasi yang halalnya, karena memang semuanya terjamin halal. Iya, benar demikian ya. Dan satu hal lagi itu berkenaan dengan dampak pemberitaan terkait dengan headline kemarin. Ada dua sisi beliau menyampaikan. Yang pertama itu dari sisi petani, artinya mungkin bisa masyarakat bisa enggan untuk membeli garam. Yang kedua menyentil pemerintah seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Artinya pemerintah harus turun tangan, harus proaktif demikian ya. Anda berpandangan seperti apa? Ya ini kita kan kalau pemberitaan artinya menampung dari semua pihak. Jadi kalau dari LP POM MUI sendiri, ini kalau misalnya dibilang itu bahwa mereka juga nggak punya dana untuk mensertifikasi seperti itu ya. Kalau dari petani, untuk petani garam khususnya untuk mengajukan sertifikat halal juga mereka tidak cukup punya dana, dan seperti tadi mengetik pun nggak bisa untuk mengajukan surat. Jadi perlu pendampingan. Sedangkan rata-rata kita tahu petani garam itulah orang-orang yang miskin ya. Iya, iya. Nah, ini kembali Ustadz Masrul juga bilang setuju bahwa ini adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dan dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang kemudian mereka harus mendata seluruh garam karena sudah pasti dijamin halal. Tadi ya Ustadz Masrul bilang bahwa ini jamin halal dengan segala macam dalil. Kemudian cuma ini sekarang adalah memastikan itu baik. Tayyib itu ya. Jadi halalan toyiban, karena itu adalah perintah Al-Quran. Al-Quran. Halal sudah pasti, tapi belum tentu baik. Dan halal dan baik ini adalah kewajiban pemerintah memastikan. Kita nggak mungkin dong harus datang kalau beli garam kemudian garam ini dibuat di mana ya, harus kita cari seperti itu kan. Harus interogasi dulu pembeli, penjualnya. Kamu dapat dari mana, kemudian ketika diantar ini tempat pembuatan garam lalu kita menginap di sana kan nggak mungkin, habis waktu ya. Dan inilah perbuatan sia-sia seperti itu ya menurut Ustaz Masrul tadi. Jadi ini bukan cuma menenteramkan pernyataan tadi, bukan cuma menenteramkan petani garam, tapi menenteramkan saya juga yang selama ini sudah cukup lama menikmati garam tradisional ya. Kemarin kan tersentak juga ya. Dan ini menenteramkan. Jadi dulu kan saya bertanya-tanya apakah yang saya makan ini halal atau tidak, walaupun saya tadi ke orang Malaysia dibilang kamu halal makan saja. Baik ya, konsisten pun dari Anda, Bung Jena. Ya, kita berharap, sangat berharap bahwa ini pemerintah segera berikan perhatian penuh kepada petani garam. Teman-teman yang dari pendamping petani garam, ada juga dari Gerbang Tani ya. Kita harap bersama-sama lah ya, mendorong pemerintah juga supaya ini dinas, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, gunakanlah momentum ini supaya membina petani garam sehingga garam Aceh ini lebih terkenal lagi di dunia luar. Kalau memang perlu di sertifikat halal, diberikan sertifikat halal ini karena prosesnya di Indonesia seperti itu ya, sudah kita ikut seperti itu supaya memang terjamin. Baik, dan demikian. Kalau bisa pun di package dengan baik ya. Package dengan baik dan brandingnya baik, kemudian ada penjualan yang baik. Sehingga tersebar ke seluruh dunia. Amin, semoga bisa demikian ya. Untuk kebaikan petani garam aja ya. Iya, ya, terima kasih Bung Zena untuk waktu dan juga komentarnya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedalun demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini dengan topik selamatkan usaha garam tradisional bersama narasumber kita hari ini, yaitu manajer multimedia Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose. Ketika mengemudi, jagalah jarak aman dengan kendaraan lain. Sediakanlah ruang yang cukup baik di samping kiri dan kanan, serta depan, untuk menghindari keadaan mendadak.